yaitu mereka mengatakan apa yang disampaikan oleh para rasul tidak kami pahami. Ya, qulubuna ghulf. Taib. Kemudian kita baca ayat yang selanjutnya, ayat 89. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walamma ja'ahum kitabum min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum. Musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih wa la'natullahi 'alal kafirin. Artinya, dan setelah datang kepada mereka Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, yaitu kitab Taurat. Padahal sebelumnya mereka biasa memohon kedatangan Nabi untuk mendapat kemenangan atas orang-orang kafir. Maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka lalu ingkar kepadanya. Maka laknat Allah lah atas orang-orang yang ingkar tersebut. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini kebiasaan buruk kaum Yahudi yang lain. Bahwa kapan datang Al-Quran kepada mereka yang aturan mereka mengimaninya. Karena di dalam kitab Taurat disebutkan akan hal itu. Dan kapan datang Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah untuk membenarkan apa yang ada di dalam kitab Taurat, padahal mereka tahu dan bahkan mereka berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar didatangkan kepada mereka nabi terakhir, nabi penutup para nabi, nabi akhir zaman, nabi yang paling terakhir, nabi penyempurna seluruh syariat-syariat sebelumnya. Mereka berdoa itu. Mereka tahu ada di dalam kitab Taurat. Akan tetapi, lamma ja'ahum ma'arafu bih, ma'arafu kafaru bih. Ketika Rasul tersebut datang kepada mereka, padahal Rasul tersebut sudah mereka ketahui, maka mereka kafir terhadap Rasul tersebut. Karena bukan dari kelompok mereka ternyata. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, akhirnya, laknat Allah lah kepada orang-orang yang kafir. Itu kebiasaan Yahudi. Kita baca apa yang disebutkan oleh Syekh. Ay, walamma ja'ahum kitabun min indillah ala yadi afdalil khalq wa khatamil anbiya. Dan ketika datang kepada mereka Al-Quran dari sisi Allah yang dibawa oleh makhluk yang paling mulia, penutup para nabi, al-mustamilu ala tasdiqi ma ma'ahum min at-taurati, yang mencakup pembenaran terhadap apa yang bersama mereka, yaitu dari kitab Taurat. Jadi Al-Quran itu tidak menentang Taurat. Al-Quran itu adalah penyempurna dari Taurat, membenarkan apa yang ada dalam kitab Taurat. Waqad 'alimu bihi, dan mereka mengenal akan hal itu, mengetahui itu. Wa tayaqqanuhu hatta innahum kanu idza waqa'a bainahum wa bainal musyrikin fil jahiliyyati harbun istansaru bihadzan nabi. Subhanallah. Ini disebutkan dalam tafsir Imam Nukathir. Artinya, mereka meyakini kedatangan nabi tersebut. Bahkan sampai-sampai kalau seandainya terjadi peperangan antara mereka dan dengan kaum musyrik jahiliyah, maka mereka meminta pertolongan kepada nabi ini. Watawa'adahu watawa'aduhum bi khuruji, dan mereka mengancam musuh-musuh mereka, tunggu akan keluar pemimpin kami, seperti orang-orang Syiah Rafidhah sekarang, tunggu akan keluar Imam Mahdi kami yang sedang bersembunyi di goa. Ya. Nah, mereka begitu. Kaum Yahudi begitu. Tunggu akan datang pemimpin kami yang akan menjadi pemimpin kami. wa annahum yuqatiluna al-musyrikina ma'ah, dan bahwasanya mereka akan memerangi kaum musyrik bersama nabi ini. Tetapi apa yang terjadi? Falamma ja'ahum hadzal kitabu wan nabiyyu alladzi arafu kafaru bih. Sebelum saya lanjutkan makna dari apa yang saya baca tadi, coba perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir bahwa para kaum Yahudi mereka kalau seandainya berperang dengan orang-orang musyrik, menurut mereka ya, menurut orang-orang musyrik, berperang dengan orang-orang musyrik, mereka berdoa kepada Allah dan meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan cara sebagian orang menyebutnya tawassul, akan tetapi tidak, akan tetapi melalui hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun pangkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh misalkan mereka berdoa, Allahumma inna nas'aluka bihaqqin nabiyil ladzi bihaqqin nabiyil ummi ladzi wa'adtana bi ikhrajihi fi akhiriz zaman. Ini disebutkan di dalam kitab tafsir Al-Qurtubi dari Abdullah bin Abbas, bahwasanya kalau terjadi peperangan di zaman jahiliyah antara Yahudi dengan orang-orang musyrik, maka orang Yahudi berdoa, wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada engkau, minta kepada Allah, bihaqqin nabiyil ummi, dengan kedudukan, dengan pangkat, dengan hak nabi yang buta, yang engkau telah janjikan kepada kami untuk mengeluarkannya di akhir zaman. Ya, illa nassartana alaihim, melainkan nanti engkau akan memberikan kemenangan kepada kami atas musuh-musuh kami. Ini menunjukkan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kaum Yahudi bukan saja mengetahui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan datang, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum Yahudi bahkan mereka berdoa kepada Allah untuk kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka mengancam musuh-musuh mereka, tunggu balasannya. Akan datang pemimpin kami, akan datang manusia termulia. Tetapi setelah datang, lihat. Falamma ja'ahum kitabu wan nabiyul ladzi arafu, ketika datang kepada mereka Al-Qur'an dan nabi yang telah mereka kenal, kafaru bih baghyan wa hasadan. Artinya apa? Mereka kafir terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Al-Qur'an tersebut. Kenapa? Karena baghi, perbuatan melampaui batas, dan hasad. Ya. Hasad, iri, dengki. Di sini ambil pelajaran yang pertama, seseorang menolak kebenaran, salah satu penyebabnya adalah karena hasad dan dengki. Masupan dianggap kada pintar, supan dianggap orang rendahan, akhirnya tidak mau menerima kebenaran. Salah satu penyebab, saya punya buku judulnya Kalau Benar Kenapa Tidak Diterima. Di situ saya jelaskan salah satu penyebab seseorang tidak mau menerima kebenaran adalah ini. Dia hasad dan dengki. Contoh Abu Jahal. Abu Jahal itu tahu itu bahwasanya Abu Jahal itu kan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahu bahwasanya Muhammadun sallallahu alaihi wasallam itu adalah benar. Tahu dia. Tetapi dia takut ketenerannya diambil oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah orang-orang yang datang ke Mekah harus ngelapor dulu kepada Abu Jahal, minta pakaian yang khusus dipakai untuk tawaf. Kalau pakaian itu habis, maka mereka tidak boleh bertawaf mengerjakan tawaf dengan pakaian yang mereka pakai dari luar Mekah. Kalau begitu mereka tawaf harus dengan cara telanjang. Itu di zaman jahiliyah seperti itu. Ketenaran yang dimiliki oleh Abu Jahal dan Abu Lahab. Makanya pertama kali yang ditawarkan oleh Abu Jahal dan Abu Lahab kepada Abdul Muttalib. Wahai Abdul Muttalib, kalau seandainya itu cucumu itu ingin kekayaan, ingin wanita yang paling cantik, kami kasih. Tetapi jangan mengambil perdagangan kami, ketenaran kami, dan yang semisal. Maka pelajaran sangat menarik pagi ini, salah satu sebab kenapa seseorang menolak kebenaran karena iri dan dengki. Ini yang akhirnya menimbulkan sifat yang disebutkan di dalam Al-Quran, wa idza qila lahu ittaqillah akhadathu al-izzatu bil ithm fa hasbuhu jahannam wa bi'sal mihad. Surat Al-Baqarah ayat 206. Dan jika dikatakan kepadanya, takutlah engkau kepada Allah, maka timbul rasa sombong di dalam dirinya untuk mengerjakan dosa. Maka cukuplah neraka jahanam untuknya, dan neraka jahanam adalah tempat kembali seburuk-buruknya. Ini contoh, karena iri mungkin dibenarkan oleh si kawan ataupun orang yang lebih rendah ilmunya, lebih rendah gelarnya, maka dia iri, dia dengki, tidak mau dibenarkan. Akhirnya dia menolak kebenaran. Ini tidak benar para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang menyebabkan kaum Yahudi dan Nasrani mereka menolak kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa? Hasad, iri dan dengki. An yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi. Hasad ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan kemuliaannya kepada siapa saja yang dikehendakinya dari hamba-hambanya. Fala'anahumullah, maka Allah pun melaknat mereka. Wa ghadiba alaihim ghadban ba'da ghadab. Artinya Allah Subhanahu wa taala memurkai mereka dengan semurka-murkanya. Likathrati kufrihim wa tawalli syak watawalli syakkihim wa syirkihim, karena kebanyakan kekafiran mereka dan berpalingnya rasa keraguan mereka dan kesyirikan yang mereka miliki. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala'natullahi 'alal kafirin. Lihat, maka Allah melaknat atas orang-orang yang kafir. Kemudian ayat selanjutnya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baca. Bi'samashtaraw bihi anfusahum an yakfuru bima anzalallahu baghyan an yunzilallahu أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ. Artinya, alangkah buruknya hasil perbuatan mereka yang menjual dirinya sendiri dengan kekafiran kepada apa yang telah diturunkan oleh Allah. Ini sambungan dari cerita tadi, bahwa kaum Yahudi ketika tidak beriman kepada Al-Quran, kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka ya berarti sudah menjual diri mereka dengan kekafiran terhadap apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebab apa? Karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya. Karena itu mereka mendapat murka sesudah mereka mendapat kemurkaan, artinya benar-benar dimurkai. Dan untuk orang-orang kafir, siksaan yang menghinakan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, walil kafirina adzabun muhin, dan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan. Kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, beliau mengatakan, ay mu'limun muji'un, menyakitkan dan membinasakan. Wa huwa salyul jahim wa fawtun na'imil muqim wa bi'sal halu haluhum wa bi'sa ma istata' masta'adhu wastabaddalu minal imani billah wa kutubihi wa rusulihi wal kufru bihi wa bi kutubihi wa bi rusulihi ma'a ilmihim wa tayaqqunihim fayakuna a'zama lidzunubihim. Artinya, yang akan mereka dapatkan dari untuk orang-orang kafir ini adalah siksa yang menyakitkan, yang membinasakan, dan juga dipanggang dalam neraka jahanam, kehilangan nikmat yang abadi. Maka buruklah keadaan mereka, buruklah apa yang mereka ganti dari keimanan kepada Allah, keimanan kepada kitab-kitab Allah, keimanan kepada Rasul-Rasul Allah, dan kekafiran terhadapnya, terhadap Allah, dengan dan juga kekafiran terhadap kitab-kitabnya, kekafiran terhadap Rasul-Rasulnya, padahal mereka mengetahuinya dan meyakininya. Maka hal tersebut menyebabkan dosa mereka, siksa mereka tambah besar. Hal tersebut menyebabkan dosa mereka dan siksa mereka tambah besar. Fayakunu a'wama li'adzabihim. Maka sikap mereka tersebut menjadikan dosa, siksa mereka tambah berat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kenapa siksa tambah berat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kaum Yahudi? Salah satu sebabnya adalah mereka sudah mengetahui kebenaran kemudian menolaknya. Ya, sebab kenapa kaum Yahudi mereka mendapatkan siksa yang paling berat? Mereka sudah mengetahui kebenaran, tetapi mereka menolak kebenaran tersebut. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang selanjutnya yang kita baca yaitu ayat yang ke-91. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila 'alaina wa yakfuruna bima wara'a wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum. قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Dan apabila dikatakan kepada mereka, yaitu kepada kaum Yahudi, berimanlah kepada Al-Quran yang diturunkan Allah, mereka berkata, kami hanya beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami. Dan mereka kafir kepada Al-Quran yang diturunkan sesudahnya. Sedang Al-Quran itu adalah kitab yang benar, yang hak, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah, mengapa kalian dahulu membunuh nabi-nabi Allah jika kalian orang-orang yang beriman? Ini bejatnya lagi kaum Yahudi di sini. Ya. Bapak, ibu, saudara-saudari, jadi kalau kita baca cerita kaum Yahudi itu nyesekin. Kita mau cekik, mau penggal, selesai gitu. Buruknya mereka, ya, ketika disuruh beriman kepada Al-Quran, mereka mengatakan, kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Lalu kenapa kalian membunuh para nabi? yang mengajarkan kepada kalian Taurat. Kalau begitu, taib, kalian sekarang beriman kepada Taurat. Dulu kalian sekarang mengaku beriman kepada Taurat. Lalu kenapa kalian membunuh para nabi? Kan ngehilnya gitu. Ya. Jadi salah satu sifat sangat dominan dari kaum Yahudi, membangkang sambil menyombongkan diri. Dan itu sampai sekarang. Sampai sekarang sok yang paling modern, yang paling maju, bahkan anak-anak muda tertipu. Ya. Anak-anak muda tertipu dengan katanya modern, katanya paling maju. Subhanallah. Para ikhwah sekalian, modern apa kalau seandainya melegalkan sebagai undang-undang negara perkawinan sesama jenis? Otaknya letakkan di mana? Ya. Mana bisa masuk embernya ke dalam sumur kalau seandainya sesama jenis? Kan bodoh. Ya kan? Tidak berakal. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan sekarang perkataan atau tafsiran dari Asy-Syaikh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Ai wa idza amara umira al-yahudu bil iman." Jika kaum Yahudi diperintahkan untuk beriman, bima anzalallahu ala rasuli, dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan atas rasulnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa al-Qur'an, yaitu dia adalah Al-Qur'an, istakbaru wa atau, mereka menyombongkan diri dan mereka mencongkakkan diri. Qalu lan nu'mina bima unzila alaina, qalu nu'minu bima unzila alaina, kami mengatakan, kaum Yahudi mengatakan, kami hanya akan beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami. Yang diturunkan kepada mereka apa? Taurat. Wa yakfuruna bima wara'ah, dan mereka kafir dengan apa-apa yang diturunkan oleh Allah setelah Taurat. Ai bima siwahu minal kitab, maksudnya adalah mereka kafir dengan apa-apa selain kitab Taurat. Ma'anna al-wajib an yu'mina bima anzalallahu mutlaqan. Padahal yang wajib itu adalah mereka mengimani seluruh apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara umum. Sawa'un unzila 'alaihim aw 'ala ghairihim. Baik itu kitab yang diturunkan kepada mereka atau yang diturunkan kepada selain mereka. Wa hadza huwal imanun nafi'. Inilah iman yang bermanfaat. Al-imanu bima anzalallahu aw ala jami'i rusulillah. Beriman terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan atas seluruh rasul-rasul Allah. Atas seluruh rasul-rasul Allah. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Asy-Syaikh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan, wa amma at-tafriq baina ar-rusuli wal kutub wa za'mu al-iman bi ba'dihha duna al-ba'duna ba'dhin fa hadha laysa min iman laysa bi imanin. Adapun pembedaan antara rasul dengan kitab-kitab dan pengakuan bahwasanya mereka mengimani sebagian kepada sebagian yang lain, maka ini bukan keimanan namanya, bal huwal kufru bi'ini, tetapi itulah kekafiran yang nyata. Walihada qala Allah Ta'ala, innal ladhina yakfuruna bi ayati billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'dhin wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan. Artinya, sesungguhnya oleh sebab inilah, jadi begini Pak, kaum Yahudi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, jika Anda mengimani sebagian Alkitab yang Allah turunkan dan kufur terhadap kitab-kitab yang lain yang tidak diturunkan kepada kalian, begitu juga kalian mengimani rasul-rasul yang diturunkan kepada kalian dan kufur terhadap rasul-rasul yang tidak diutus kepada kalian atau tidak diutus dari kalian, maka ini adalah kekafiran yang nyata. Beginilah bentuk kekafiran. Jadi bisa dicatat bahayanya mengimani sebagian ajaran dan kafir terhadap sebagian yang lain, bahayanya mengimani sebagian ajaran dan kafir terhadap sebagian yang lain adalah bentuk kekafiran yang nyata. Dalil yang menunjukkan akan hal ini itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yakfuruna biayati billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi." Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap Allah dan para rasulnya dan ingin membedakan antara Allah dan rasul-rasulnya, dan mereka mengucapkan kami beriman kepada sebagian rasul dan kafir terhadap sebagian yang lain, dan mereka ingin menjadikan jalan antara hal itu, maka Allah memvonis mereka apa? Ulaika humul kafiruna haqqo. Mereka adalah orang yang kafir dengan sebenar-benarnya. Ini ayat disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ayat yang keberapa? Surat An-Nisa ayat 150 ya. Surat An-Nisa ayat 150 dan 51, betul ya? Ya. Wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Dan kami telah sediakan untuk orang-orang kafir azaban muhina. Maka faedah yang terakhir yang Bapak baca tadi, bahwasanya mengimani sebagian ajaran dan kafir terhadap sebagian yang lain adalah tanda kekafiran yang nyata. Yang benar-benar kafir ya begini contohnya. Beriman kepada sebagian, kemudian kafir terhadap sebagian yang lain. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang selanjutnya yang ingin kita baca atau kita baca dulu ayat yang ke 91 tadi. Sudah belum ayat ke-91 saya baca? Belum ya? Sudah? Baik. Dibacanya sudah belum? Sudah juga, iya. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kita langsung baca apa yang disebutkan oleh Syekh di sini. Wa li hadza radda 'alaihim tabaraka wa ta'ala huna raddan syafian. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa ta'ala membalas apa yang mereka ucapkan dengan balasan yang mencukupi. Wa alzamahum ilzaman la mahida lahum anhu. Dan Allah melazimkan atas mereka dengan sebuah kelaziman yang mereka tidak bisa mengelak darinya. Faradda alaihim bikufrihim bilquran biamrain. Allah Subhanahu wa taala membalas akan kekafiran mereka terhadap Al-Qur'an. Kenapa kalian kafir terhadap Al-Qur'an? Dengan dua hal. Yang pertama, wahwal haq. Ya, padahal Al-Qur'an itu adalah benar adanya. Kenapa kalian wahai Yahudi menolak Al-Qur'an? Ini balasan pertama oleh Allah kepada kaum Yahudi. Fa idza kana huwal haqq fi jami'i mashtumila 'alaihi min al-ikhbarat. Kalau seandainya dia adalah benar dalam seluruh apa yang tercakup di dalam kabar-kabar, wal awamir wan nawahi, dan perintah-perintah serta larangan-larangan, wa huwa min indihi min indi rabbihim, fal kufru bihi ba'da dzalika kufrun billah. Maka Al-Qur'an itu berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka berarti kekufuran kepada Al-Qur'an setelah itu berarti kekufuran terhadap Allah. Jadi maksud apa yang disebutkan oleh Syekh, kalian wahai kaum Yahudi, kalian kafir terhadap Al-Qur'an. Taib, sekarang berpikir begini. Bukankah Al-Qur'an itu berasal dari Allah? Perintah-perintah yang ada di dalam Al-Qur'an berasal dari Allah. Larangan-larangan yang ada dalam Al-Qur'an berasal dari Allah. Kalau kalian kufur terhadap Al-Qur'an, berarti kalian kufur terhadap Allah. Nah, ini balasan dari Allah Subhanahu wa taala. wa kufrun bil haqqi alladhi anzalahu, dan kufur terhadap kebenaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan, "Tsumma qala musaddiqan lima ma'ahum." Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ini bantahan yang kedua kepada kaum Yahudi, bahwa Al-Qur'an tersebut membenarkan apa yang ada pada diri kalian. Al-Qur'an bukan datang dengan sesuatu yang baru. Al-Qur'an membenarkan Taurat, membenarkan ajaran kalian. Ini bantahan Allah yang kedua kepada orang-orang Yahudi yang mengatakan, kami tidak beriman kecuali apa yang diturunkan kepada kami. Nah, sekarang datang Al-Qur'an dan membenarkan apa yang diturunkan kepada kalian. Beriman dong kepada Al-Qur'an. Nah, itu maksudnya. Ya. Ai muwafiqan lahu fi kulli ma dalla alaihi minal haq wa muhaiminan alaihi, yaitu Al-Qur'an sepakat, serasi terhadap apa yang ditunjukkan oleh Taurat dari kebenaran dan juga penyempurna atas apa yang ada di dalam kitab Taurat tersebut. Falima tu'minuna bima unzila alaikum wa takfuruna binadhiri. Kenapa kalian beriman kepada Taurat yang diturunkan memang kepada kalian, tetapi kalian kufur terhadap semisal yang diturunkan oleh Allah yang semisal dengan Taurat tersebut. Paham bahasa saya ya, Pak? Jadi, kenapa kalian beriman kepada Al-Qur'an lalu setelah itu kepada Taurat, tetapi kalian kafir terhadap Al-Qur'an, padahal Al-Qur'an ini persis seperti yang ada di dalam Taurat dan menyempurnakannya. Hal hadza illa ta'assubun wattiba'un lil hawa la lil huda. Ini pelajaran menarik juga. Bukankah ini hanya dihasilkan dari fanatik pengikutan hawa nafsu, bukan karena petunjuk? Pelajarannya adalah orang akan menolak kebenaran karena fanatisme. Dia tahu tidak ada dalilnya. Dia tahu bahwasanya salawat-salawat ini, misalkan salawat-salawat baru yang diciptakan baru-baru pada seribuan tahun sepeninggal Rasulullah SAW, tidak ada dalilnya. Dia tahu mengamalkannya, khusus amalan ini, tidak ada dalilnya, tahu dia. Tetapi sulit untuk menerima kebenaran karena sebuah apa, sikap fanatik. Ya, sikap fanatik. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan sedikit lagi, satu paragraf lagi. Wa aidan fa inna kaunal qur'ani musaddiqan lima ma'hum yaqtadi anna hujjatan lahum ala sidqi ma fi aydihim minal kutub. Artinya, ketika Al-Qur'an membenarkan Taurat yang ada pada mereka, bahwasanya sebenarnya mereka gembira dong, bahwasanya yang kami pegang sekarang dari Taurat itu berarti benar. Ya, semestinya kan begitu. Ketika turun Al-Qur'an membenarkan Taurat, berarti semestinya mereka berpikir, oh berarti Taurat ini benar. Kitab-kitab yang datang setelahnya saja membenarkan Taurat. Fala sabila lahum ila itsbatiha illa bih. Maka tidak ada jalan untuk menetapkan benarnya Taurat tersebut kecuali dengan lihat pembenaran yang dilakukan oleh Al-Qur'an. Fa idza kafaru bihi wa jahaduhu sara bi manzilati man idda'a da'wa bi hujjatin wa bayyinatin laisa lahu ghairuha wa la tatimmu da'wahu illa bi salamatin bi bayyinati illa bisalamati bayyinatihi thumma yati huwa li bayyinati wa hujjatihi fayaqdahu fiha wa yukadzibu biha alaysa hadha minal hamaqati wal junun. Coba lihat, ini perkataan yang Syekh katakan bahwasanya kebodohan kaum Yahudi itu seperti gini. Ketika Allah menurunkan Al-Qur'an membenarkan kitab Taurat, Al-Qur'an ini di dalamnya membenarkan kitab Taurat. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian orang Yahudi kufur terhadap Al-Qur'an, tidak mau menerimanya. tidak mau mempercayainya, tidak mau mengimaninya, tidak mau meyakininya. Ini seperti orang, kata Allah, kata Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di, seperti orang di pengadilan. Ya, dia akan menjadi orang yang keluar dari segala tuduhan dengan saksi si fulan. Tapi ketika si fulan bersaksi, dia dustakan. Bodoh kan? Ya. Ahmak, kalau dalam bahasa Arab itu ahmak. Ahmak itu adalah bodoh kuadrat. Dungu. Saya kemarin nasihati teman-teman remaja masjid, orang berakal itu cukup dengan isyarat. Ya, cukup dengan isyarat. Misalkan orang yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau tidak suka berubah wajah mereka. Oh, para sahabat karena berakal mereka tahu bahwasanya yang terjadi sekarang pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak suka. Sudah, hai, jangan ditambah-tambahi lagi. Ya. Tapi kalau orang yang ahmak seperti ini, dungu, bodoh kuadrat itu dia tidak tahu dirinya tidak tahu. Nah, itu bodoh kuadrat tuh. Hah? Nah, ini cukup, ini pantas dipukul orang ini. Ya. Ada pepatah Arab mengatakan al-labibu yakfihil isyarah. Ya. Orang yang berakal cukup dengan isyarat. Adapun orang yang dungu itu kadang cukup dengan pukulan. Maka ngerajak dipukul-pukul. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jadi begitu. Sekarang gini, Al-Qur'an membenarkan Taurat. Mereka kufur terhadap Taurat. Itu ya, seperti orang yang lagi di pengadilan, satu-satunya saksi yang bisa membenarkan dia, dia dustakan. Paham para ikhwan sekalian? Nah, ini kan kata Syekh, alaysa hadza minal hamaqati wal junun? Bukankah ini termasuk kedunguan, kebodohan kuadrat dan kegilaan? Fakana kufuhum bil Qur'an kufran bima fi aydihim wa naqdan lahu. Maka sebenarnya ketika mereka kafir terhadap Al-Qur'an, pada saat yang bersamaan dia kafir terhadap Taurat yang ada pada tangan mereka dan menolak apa yang ada di dalam kitab Taurat. Ini para ikhwah sekalian, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang bodoh kuadrat yang tidak tahu bahwasanya dirinya tidak tahu. Ini para ikhwah sekalian, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wassallallahu nabiyana Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan mungkin. Berarti bisa kita katakan orang yang bodoh kuadrat itu mencontoh kaum Yahudi. Ya. Tidak tahu dirinya tidak tahu. Ya, karena tidak ada pertanyaan, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sallallahu nabiyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.